الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا من جدكن وجير من الشكور كرت الله تبارك وتعالى pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 109. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Para pendengar Radio PES FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda bisa menyimak kajian ini. Para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang metode pembelajaran anak di rumah. Metode pembelajaran anak di rumah kali ini memasuki bagian yang ketiga, yaitu kisah dan cerita. Jadi di antara metode yang sangat bermanfaat dan sangat cocok untuk mendidik adalah kisah dan cerita. Makanya di dalam kitab suci kita yaitu Al-Quran Al-Karim, kita akan temukan bahwa sebagian besar isi dari Al-Quran adalah kisah, adalah cerita. Bahkan satu kisah itu bisa diulang-ulang dalam beberapa surat Al-Quran. Misalnya kisah tentang Nabi Yusuf misalnya. Itu bisa kita temukan bukan hanya di dalam surat Yusuf. Di dalam surat-surat yang lainnya kita akan temukan kisah Nabi Yusuf tersebut. Dan juga kisah tentang misalnya Nabi Yunus, yaitu Nabi yang dimakan oleh ikan paus. Ya, makanya nama lainnya adalah Dhunnun. Nama lainnya Nabi Yunus adalah Dhunnun, yaitu Nabi yang dimakan ikan paus. Kita akan temukan kisah tentang Dhunnun atau Nabi Yunus dalam beberapa surat di Al-Quran. Kisah tentang Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabi Ismail. Jadi Al-Quran itu dipenuhi dengan kisah-kisah. Ini menunjukkan bahwasannya kisah itu memiliki efek yang luar biasa. Dan ternyata yang senang cerita itu bukan cuma anak kecil. Orang yang sudah tua pun juga senang cerita. Kalau yang sudah tua saja senang cerita, apalagi anak kecil. Yeah. Cuman ketika kita akan bercerita buat anak-anak kita, tentu kita harus selektif di dalam memilih cerita. Yeah. Banyak orang tua yang ceritanya kancil, nyolong, timun. Apakah itu penyebabnya di Indonesia banyak koruptor? Karena ceritanya adalah tentang nyolong terus. Dan bukan hanya tentang nyolong, bukan hanya tentang mencuri, tapi juga diceritakan bagaimana kelicikannya si kancil. Bagaimana trik ya, si kancil di dalam menipu. Akhirnya anak-anak kita jadi pinter nopo. Pinter menipu. Karena ceritanya adalah tentang kancil nyolong timun. Ya. Jadi ketika kita akan bercerita kepada anak-anak kita, tentu kita akan memilih cerita dan kisah-kisah yang mendekatkan anak-anak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita itu sejak zaman dahulu. Saya enggak tahu apakah Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa ingat bahwa orang tua kita dahulu itu termasuk yang rajin untuk bercerita. Apalagi menjelang tidur di malam hari. Entah apa alasan orang tua kita dahulu bercerita. Mungkin saja alasannya kalau diceritani cepat tidur. Mungkin saja itu alasannya. Akan tetapi ternyata cerita orang tua buat anak itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Namun amat disayangkan di zaman kita ini, kebiasaan untuk bercerita oleh orang tua buat anak itu mulai luntur. Apa penyebabnya? Macam-macam. Ada yang alasannya sibuk. Ada yang alasannya sibuk. Ada yang alasannya capek. Ada yang alasannya males. Ya. Padahal kalau misalnya dilihat-lihat, sibuknya sibuk apa? Ternyata orang tua sibuk mainan HP. Dan ternyata anaknya juga sama. Anaknya juga sibuk mainan HP. Sehingga sering kita temukan anak itu sampai larut malam pegang HP. Pegang gadget. Ya. Pegang tablet. Pegang smartphone. Sehingga tidak jarang kita temukan anak itu tidur sambil megang HP. Mungkin maksudnya baik. Mungkin. Maksud orang tua baik supaya anak gak rewel. Ya, supaya anak gak ganggu. Daripada rewel, ganggu, sudah kasih HP. Sehingga orang tua tidak diganggu lagi oleh anaknya. Mungkin maksudnya baik. Tapi tidak setiap sesuatu yang diniati baik akan menghasilkan kebaikan. Belum tentu. Tidak setiap sesuatu yang diniati baik itu akan menghasilkan kebaikan. Dan banyak penelitian yang membuktikan bahwa kegandrungan anak kepada HP itu ternyata lebih banyak efek buruknya dibandingkan baiknya. Lebih banyak efek negatifnya dibandingkan efek positifnya. Kalau bicara masalah kesehatan itu mungkin domainnya para ahli kesehatan. Tapi kita sering membaca betapa banyaknya penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena itu. Anak-anak kecil sudah pakai kacamata. Ya. Padahal masih kecil, sudah min. Ya, ternyata setiap hari ngelihat HP dalam jarak yang sangat dekat. Ya, masih agak mending dahulu kita baca buku, ya. Sekarang HP itu kan bukan hanya masalah kedekatan dengan mata, tapi juga sinar yang dikeluarkan dari HP tersebut. Apalagi kadang-kadang pencahayaan di dalam kamar juga remeng-remeng. Ya. Akhirnya mata itu semakin rusak ketika mendapatkan radiasi dari cahaya yang ada di layar HP atau layar gadget yang dimiliki. Kalau buku agak mending besar, ya. Sedangkan HP layarnya kecil, ya. Sehingga fokus mata akan semakin kuat, akan berusaha untuk memfokuskan matanya. Akhirnya matanya pun sakit. Belum lagi anak jadi sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Coba sekarang perhatikan, apa asyiknya anak-anak duduk bareng satu meja masing-masing pegang HP. Apa ada komunikasi di situ? Tidak ada. Semuanya diem, asyik dengan HP-nya. Akhirnya anak jadi sulit untuk berbicara, sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena dia sibuk dengan HP yang ada di tangannya. Makanya jamaah yang kami hormati, bahwa Anda ketika memberikan HP kepada anak Anda, walaupun maksud Anda baik, belum tentu hasilnya baik. Dan saya tidak katakan anak tidak boleh pegang HP. Tapi yang jadi masalah ketika anak kecanduan HP. Iya, kalau misalnya yang membuat dia kecanduan adalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama kita. Tapi bagaimana seandainya yang membuat anak kecanduan adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama kita? Betapa banyak anak-anak yang rusak karena nonton sesuatu yang tidak layak ditonton. Tontonan porno yang ada di dalam HP karena internetnya online terus. Na'udzubillah min dzalik, website-website yang tidak diblokir atau belum diblokir. Dan itu merusak anak-anak kita. Sehingga jangan heran ketika ada anak SD memperkosa anak TK. Jangan heran. Karena memang itu yang mereka tonton. Sehingga anak itu dewasa sebelum waktunya. Syahwatnya bergejolak. Nafsunya terus meledak-ledak. Kenapa? Karena yang ditonton hal yang seperti itu. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua yang memberikan fasilitas tersebut kepada anaknya. Mending kalau misalnya orang tua itu mengawasi apa yang dilihat oleh anaknya lewat HP. Kadang-kadang orang tua tidak mengawasi, tidak peduli. Malah dikasih HP yang passwordnya adalah fingerprint. Harus dengan sidik jari. Tidak bisa dibuka oleh orang tuanya. Yang bisa membuka adalah anaknya. Ternyata anak sengaja ngasih password dengan fingerprint-nya itu adalah supaya orang tua tidak tahu apa yang dilihat oleh anaknya di HP. Ternyata yang dilihat adalah sesuatu yang na'udzubillahi min dzalik merusak otak, agama, dan juga merusak kepribadian anak kita. Maka kita para orang tua perlu untuk membiasakan bercerita buat anak-anak kita. Dan manfaatnya sangat banyak. Apalagi menjelang tidur. Ini saya sampaikan beberapa manfaatnya dan banyak manfaatnya. Maka kita akan lanjutkan setelah waktunya enggak cukup nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi kisah metode yang ketiga ini yaitu kisah dan cerita. Ini akan kita jadikan bukan cuma satu pertemuan. Karena ternyata memang cerita itu memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, apa manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah kesan. Apa? Kesan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kesan anak kepada orang tua. Jadi ketika orang tua itu bercerita, maka akan meninggalkan kesan di dalam hati anak kepada orang tuanya. Nanti kita akan bahas juga kesan kepada cerita. Yang pertama adalah kesan kepada orang tua terlebih dahulu. Apa kesannya? Ketika orang tua cerita, apalagi seandainya orang tua ini pintar cerita, maka kesan yang ada di dalam hati anak kepada orang tua adalah, oh, orang tua saya pintar. Walaupun mungkin pintar cerita. Tapi anak ketika dia mendengar, melihat orang tuanya cerita hari ini tentang anu, besok tentang anu, besok lagi beda lagi, besok lagi beda lagi. Maka akan timbul kesan di dalam hati anak kepada orang tua bahwa, oh, orang tua saya ini punya pengetahuan yang luas. Oh, orang tua saya ini pintar. Nah, kalau misalnya ada kesan itu di dalam hati anak kepada orang tua, maka efek berikutnya adalah akan timbul kepercayaan. Anak percaya kepada siapa? Kepada orang tua. Wah, kalau sampai anak sudah percaya sama orang tua, ini luar biasa. Anak diarahkan oleh orang tuanya akan lebih mudah. Kenapa? Karena orang tua percaya, karena anak percaya kepada orang tuanya. Makanya menumbuhkan kepercayaan dari anak kepada orang tua ini perlu dilakukan. Dan lunturnya kepercayaan orang tua, kepercayaan anak kepada orang tua perlu dihindarkan. Kalau sampai anak tidak percaya lagi sama orang tuanya, akan sangat sulit proses pendidikan yang ada di dalam rumah. Tapi sebaliknya, ketika anak memiliki kepercayaan kepada orang tuanya, anak percaya terhadap orang tuanya, oh orang tua saya pintar, orang tua saya wawasannya luas. Itu akan sangat mudah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua memberikan arahan kepada anaknya. Nah, salah satu cara untuk menimbulkan kepercayaan tersebut dari diri anak kepada orang tua adalah dengan cara cerita. Makanya kalau bisa ceritanya juga cerita yang sumbernya jelas. Jangan cerita yang tadi saya katakan, kancil nyolong timun. Ya, itu kan cerita yang tidak ada sumbernya atau tidak jelas sumbernya. Ya. Maka ketika orang tua cerita kepada anak tentang sesuatu yang logis, cerita tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah yang ada dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anak akan, oh Masya Allah orang tua saya tahu tentang Al-Quran, tentang hadis Rasul, tentang para sahabat. Ya Ustaz, kita dari mana dapat cerita itu? Alhamdulillah sekarang buku-buku cerita banyak. Ya, buku-buku cerita banyak yang Islami. Saya ingat dahulu ketika saya masih kecil, ya, saya sampai minta kepada bapak itu untuk beli buku majalah-majalah anak saat itu. Ya, kalau majalah anak saat itu memang didominasi bukan majalah Islam, ya, didominasi oleh majalah-majalah anak yang sifatnya umum. Bahkan kadang-kadang di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena memang nggak ada bacaan saat itu. Bacaan Islami saat itu buat anak-anak sangat jarang sekali. Saya ingat saat itu saya minta kepada bapak untuk belikan, dan majalah saat itu mahal. Ya. Maka yang dicarikan bapak adalah ke toko loak, ya. Toko-toko buku-buku bekas. Ya. Akhirnya cari yang kiloan, yang kira-kira murah. Ternyata nggak bertahan lama, cuma berapa hari sudah habis. Artinya sudah selesai dibaca. Akhirnya tinggal bilang sama ibu, ya, ibu tolong pinjamkan buku di perpustakaan sekolah. Ternyata satu hari bawa satu buku, satu hari selesai. Besoknya nyari lagi. Ya. Sampai kadang-kadang pertama kali ibu datang itu yang dibongkar tasnya, nyari buku cerita, ada enggak? Ternyata begitu diambil, ini sudah pernah marah-marah. Ya. Padahal buku ceritanya bukan buku cerita Islami, karena memang saat itu adanya seperti itu. Nah sekarang di zaman kita, alhamdulillah, yang namanya buku-buku cerita Islami buat anak sangat banyak. Ya. Penerbit-penerbit berlomba-lomba untuk menerbitkan buku-buku cerita buat anak-anak yang jelas sumbernya. Ya. Dan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bisa melihat di Tunas Ilmu Mart, di situ juga ada contoh-contohnya. Ya, Anda bisa melihat, oh ini cocok buat anak kita, dengan gambar, dengan ilustrasi, warna-warni yang menarik buat anak kita, dengan tulisan yang gede-gede, ya, lebih dominan ilustrasinya, gambarnya dibandingkan tulisannya. Karena memang itulah prosesnya anak-anak bisa membaca. Ya. Nah, Anda bisa bermodalkan buku-buku tadi. Anda baca, ya. Kalau memang kadang-kadang kan orang tua juga kehabisan cerita, ternyata sama anak, bu ini pernah diceritain kemarin, ceritanya anu ini pernah lagi kemarin lusa, ini pernah lagi seminggu yang lalu, kan bingung, kehabisan apa? Kehabisan bahan, ya. Nah, Anda beli buku cerita, modal beli buku cerita, kemudian Anda bacakan, ya, kepada anak Anda. Jadi ini kesan ini perlu di dalam proses pendidikan orang tua kepada anaknya. Kemudian bukan hanya kesan kepada orang tua, termasuk kesan kepada cerita. Ya, kesan kepada cerita. Jadi ketika orang tua bercerita sesuatu yang bagus, cara menyampaikannya juga bagus, maka akan terkesan anak kepada cerita yang kita sampaikan. Nah, kalau misalnya kita bercerita tentang kejujuran di dalam kisah yang kita sampaikan kepada anak kita, maka akan timbul kesan yang baik kepada kejujuran. Dan ini penting untuk membuat anak kita menjadi anak yang jujur. Sebaliknya, kalau kita bercerita tentang perilaku yang negatif, misalnya kecurangan, kita kemas bahwa curang itu jelek, maka akan timbul kesan buruk di dalam hati anak kepada kecurangan. Akhirnya anak berusaha untuk menghindari penyakit yang namanya curang. Ini kalau misalnya kita selalu selipkan di dalam cerita-cerita kita, maka akan terbangun di dalam benak anak kita. Akan terbangun di dalam otak anak kita, betapa bagusnya jujur, betapa jeleknya curang. Itu kita baru berbicara tentang kejujuran dan kecurangan. Belum kita berbicara tentang kedermawanan. Ya. Ketika kita gambarkan bagaimana dermawanannya Abdurrahman bin Auf misalnya. Bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan misalnya. Atau misalnya bagaimana pelitnya Korun. Ya. Yang akhirnya Korun ini tenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Maka anak di dalam benaknya, ketika kita bisa membawakan cerita itu dengan baik, akan terkesan sekali, oh ternyata kedermawanan itu adalah sifat yang sangat baik. Berarti saya harus dermawan. Oh ternyata pelit itu sifat yang jelek. Berarti saya harus menghindari sifat pelit. Yeah. Maka kesan anak kepada cerita itu luar biasa. Apalagi kalau anak sudah terkesan dengan kisah yang kita bawakan, maka akan timbul kebahagiaan. Kalau sudah bahagia, biasanya anak itu tidurnya akan nyenyak. Kalau tidurnya nyenyak, nanti pagi harinya dibangunkan gampang atau sulit? Gampang. Ya. Coba ketika anak itu tidur dengan membawa duka. Ya, nangis misalnya. Nangis, ya, saking capeknya nangis, akhirnya tertidur. Paginya dibangunkan gampang apa sulit? Sulit. Karena moodnya, ya, itu gak baik. Kalau orang Jawa mengatakan gak bombong. Gak mood, gak nyaman suasana hatinya. Tapi ketika kita akhiri, ya, dengan cerita, setelah itu kemudian kita suruh anak kita untuk berdoa, ya. Dan itu sering saya manfaatkan keinginan anak untuk bercerita agar anak memenuhi apa yang kita inginkan. Misalnya kadang-kadang anak kan disuruh sikatan, mau tidur sikatan, kadang-kadang ngantuk ini, ya. Suruh cuci kaki, suruh pipi, suruh wudhu, sulit mereka. Maka kita kasih syarat, ayo, bapak mau cerita, abi mau cerita, tapi syaratnya pipis dulu, sikatan dulu, wudhu dulu. Itu Masya Allah cepat banget itu. Langsung berangkat ke kamar mandi. Karena saking pengen dengar cerita. Ya. Sehingga ada kompensasinya. Abi mau cerita, Umi mau cerita, Bapak, Ibu mau cerita. Tapi syaratnya kamu cepat. Ayo sekarang sikatan, pipis, wudhu. Ya. Ternyata langsung. Ya. Nah inilah nilai-nilai positif yang bisa kita tanamkan lewat cerita. Ini kesan, ini adalah manfaat yang pertama, yaitu kesan. Yang kedua, manfaat dari cerita adalah kedekatan. Kedekatan antara anak dengan siapa? Dengan orang tua. Dan ini yang sangat disayangkan di zaman ini mulai luntur. Tidak ada, jarang terjadi kedekatan antara orang tua dengan anaknya. Lagi-lagi masalah gadget. Lagi-lagi masalah HP. Bapak sibuk dengan HP-nya, ibu sibuk dengan HP-nya, anak sibuk dengan HP-nya. Akhirnya masing-masing sibuk dengan barang yang ada di hadapan. Yang terjadi adalah tidak ada kedekatan emosional antara orang tua dengan anaknya. Berbeda ketika orang tua bercerita di hadapan anaknya. Dan tentunya kalau mau cerita, singkirkan itu barang-barang. Jangan sampai kita cerita berbusa-busa mulut kita, anak sibuk lihat HP. Singkirkan semuanya, termasuk orang tuanya. Yeah. Makanya ada sebagian orang mencetuskan program habis Isya tidak ada pegang HP. Masya Allah. Ya, ya itu awalan yang mudah-mudahan baik. Ya. Syukur-syukur nanti ada waktu-waktu khusus yang memang boleh pegang HP. Habis Isya sudah, HP dimatikan. Komputer dimatikan. Ya, kalau memang tidak ada sesuatu yang mendesak, laptop dimatikan, tablet dimatikan. Sudah, itulah waktu keluarga. Antara orang tua dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Ya. Saat itulah kita bercengkrama dengan anak-anak kita. Kita bermain dengan anak-anak kita. Kita mendengar cerita anak-anak kita di sekolahnya apa tadi yang dilakukan. Mendengar kisah anak kita tadi ketika bermain dengan tetangga. Apa yang dipermainkan, apa yang dilakukan saat itu, permainan apa. Dengarkan keluh kesah anak kita. Atau kita bahas tentang rumah kita bagaimana. Apakah kita akan cat dengan warna apa. Atau ada usulan apa kita besok mau nanam apa. Di taman yang ada di belakang atau di depan rumah kita. Libatkan anak. Supaya anak itu merasa dekat dengan siapa? Dengan orang tuanya. Yeah. Sambil kita bercerita, anak kita duduk di pangkuan kita. Sambil kita elus kepalanya. Dia akan merasa senang. Dia merasa punya orang tua. Amat disayangkan. Banyak anak-anak yang merasa tidak punya orang tua. Padahal dia punya orang tua. Merasa tidak punya orang tua. Merasa dirinya yatim piatu. Padahal bapak ibunya ada. Kenapa? Karena bapak ibunya tidak pernah memperhatikan. Oh, saya sudah perhatian Ustaz. Saya bekerja mencari nafkah siang dan malam, banting tulang, peras keringat untuk kebahagiaan anak saya. Yang dibutuhkan anak kita itu bukan hanya duit. Yang dibutuhkan oleh anak kita adalah perhatian dari kita. Sentuhan kasih sayang. Ciuman kita kepada anak-anak kita. Pelukan hangat kita kepada anak-anak kita. Itu yang dibutuhkan oleh mereka. Bahkan ada sebagian anak. Ya, ada sebuah kisah. Anak ini pengin sekali ya bermain dengan orang tuanya. Dan orang tua ini tidak pengin sekali bermain dengan bapaknya. Pengin sekali bermain dengan bapaknya. Tapi bapaknya ini selalu pulangnya malam, selalu pulangnya malam. Ya. Selalu ngelembur, ngelembur, ngelembur. Akhirnya suatu saat anaknya ini tanya kepada bapaknya, Pak, kenapa ngelembur? Ya, supaya dapat penghasilan yang lebih banyak. Akhirnya ditanya, Pak, kalau bapak ngelembur sampai malam, itu tambahan duitnya berapa tuh? Tambahan duitnya berapa? Ya, tentunya orang tua awalnya nggak mau jawab. Ya. Itu kan masalah privasi. Akhirnya didesak, didesak, didesak oleh anaknya. Bapak itu menjawab, ya kalau saya ngelembur, saya dapat penghasilan tambahan sehari berapa ya? Satu saya lupa, mungkin sekitar 50 ribu lah. Sekitar 50 ribu. Jadi kalau bapak ngelembur itu, yang seharusnya dapat gaji 70 ribu misalnya dalam sehari, maka akan tambah 50 ribu, berarti menjadi 120 ribu. Akhirnya si anak itu diem. Ya, sedih dia. Bapak itu bertanya, kenapa kok kamu sedih? Diem saja. Akhirnya didesak-desak. Saya, Pak, nabung sekarang baru dapat 30 ribu. Jadi saya butuh seminggu lagi supaya saya punya tabungan 50 ribu. Loh, buat apa 50 ribu? Buat bayar bapak. Buat apa? Bayar bapak. Supaya bapak gak perlu ngelembur. Loh, kenapa nak? Aku pengen mainan sama bapak. Bapak ini sibuk terus. Bapak gak ada waktu buat saya. Saya pengen bayar bapak 50 ribu. Supaya bapak gak perlu ngelembur. Tapi duitku gak cukup. Lihat. Akhirnya bapak ini pun tersentuh. Dia baru sadar. Bahwa ternyata selama ini anaknya itu selalu nunggu kedatangan bapaknya, pengen main bareng dengan bapaknya. Tapi bapaknya sibuk dan sibuk dan sibuk. Yang lebih parah lagi, ibunya juga sibuk. Mending kalau sibuk sesuatu yang bermanfaat. Ternyata sibuk Facebookan. Ternyata sibuk Twitteran. Ternyata sibuk WA-an. Punya grup ada 10, ada 15 grup. Kan kita harus menjaga hubungan dengan teman-teman. Oke, dengan anak. Lebih besar mana tanggung jawab kita kepada anak kita dibandingkan kepada teman-teman kita? Kenapa kita bisa berjam-jam di grup-grup tersebut? Kita ngobrol dengan teman-teman kita, lantas kita tidak bisa barang 5 menit, 10 menit ngobrol dengan anak-anak kita. Ini harus kita perbaiki, jemaah. Ya. Jadi HP, ya, sarana teknologi yang Allah berikan kepada kita, memang banyak manfaatnya, tapi kita harus waspada. Itu ternyata banyak efek buruk yang ditimbulkan olehnya. Ini adalah dua manfaat dari cerita. Kita akan lanjutkan insya Allah manfaat-manfaat lainnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu sedikit yang tersisa. Ya. Langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Dari Mama Fani di Merebet. Ustaz mau bertanya, bagaimana menyikapi anak yang lelet kalau disuruh apapun? Yang paling bikin emosi kalau waktunya sholat sampai ketinggalan waktu. Kadang saya sampai bilang, nanti kalau mama sudah meninggal kamu mau gimana? Sudah gede dan gak bisa dirubah kebiasaannya. Dosakah saya Ustaz bilang seperti itu? Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mama Fani yang ada di Merebet. Bagaimana menangani anak yang lelet alias gak cepat mengikuti, menjalankan apa yang kita perintahkan. Apalagi kaitannya dengan masalah sholat. Jamaah yang kami hormati, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ada akibat, ada sebab. Pada beberapa hari yang lalu, kami menyampaikan sebuah tausiah singkat di Masjid Agung tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, yaitu sabda beliau, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau sampai umur 10 tahun belum mau sholat, maka pukullah dia. Hadis ini sering kita dengar. Tapi pernahkah kita berpikir? Dari usia 7 tahun menuju usia 10 tahun. Itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun kita disuruh ngajak anak sholat. Dan kita disuruh ngajak dengan cara yang halus. Tidak ada kekerasan. Buktinya tidak ada pukulan. Pukulan itu hanya diperbolehkan ketika anak sudah usia berapa? 10 tahun. Jadi selama 3 tahun kita ngajak anak sholat dengan kelembutan. Dengan kata-kata yang halus. Apakah ini sudah kita lakukan? 3 tahun. 3 tahun Anda pikir, sebentar, mari kita hitung. Dalam satu hari kita nyuruh anak sholat berapa kali? 5 kali. Itu dalam satu hari. Berarti dalam satu tahun berapa kali? Berarti dalam 3 tahun berapa kali? Kalau nggak salah, 5 kali 360 kali 3, kalau tidak salah ya, itu sekitar 5.000 sekian atau 4.000 sekian kali. Entah 5.600 atau 4.600, saya lupa. Saya tanya, apakah Anda sudah bersabar sebanyak 5.600 kali ngajak anak sholat dengan cara yang halus? Sudah atau belum? Sampun apa jadi? Lembut, halus, tidak marah-marah, tidak emosi. Sudah? Atau baru 10 kali kita sudah marah-marah, sudah bentak-bentak, sudah ngancam-ngancam? Kita ini sebagai orang tua, kadang-kadang gak konsisten dengan kesabaran kita. Seandainya apa yang diperintahkan, diarahkan oleh Nabi SAW tadi kita praktekkan. Dengan izin Allah, usia 10 tahun anak gak usah diteriaki. Karena kita sudah selama 3 tahun tadi, sekian ribu kali. Kita sudah halus, lembut. Kita jelaskan kenapa sholat. Ya. Kita terangkan kepada anak kita, tidak kita paksa. Tapi anak itu ditumbuhkan kesadarannya. Maka saya katakan tadi, tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka saya ajak kepada saya pribadi, dan juga kepada jamaah sekalian, kami ajak kepada diri kami pribadi, sebelum kami ajak jamaah sekalian, para pendengar, para pemirsa, cobalah kita ini introspeksi diri lah. Ya. Kita perbaiki diri, kita koreksi diri. Saya tidak katakan yang salah selalu orang tua, tidak. Saya tidak katakan itu. Akan tetapi betapa banyak kesalahan itu berawal dari orang tua. Makanya sering kami sampaikan, mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Apa? Mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Jadi sebelum Anda mendidik anak, didik dulu diri sendiri. Sebelum Anda membiasakan anak sholat, biasakan Anda sholat dulu. Sulit akan diterima oleh anak ketika kita ngajak anak sholat, sedangkan kita sendiri juga tidak sholat. Sekarang kasus yang tadi ditanyakan, lelet disuruh. Nah sekarang Anda, ketika anak minta sesuatu kepada Anda, apakah Anda lelet atau tidak? Atau begitu anak Anda minta sesuatu kepada Anda, segera Anda penuhi atau tidak? Kalau ternyata kita ketika dimintai sesuatu oleh anak kita dan kita mampu sebenarnya, tapi kita karena ini dan itu, alasan ini dan itu, sehingga kita lelet memenuhi permintaan anak kita, maka ketika anak kita lelet memenuhi permintaan kita, itu sejatinya anak mencontoh siapa? Mencontoh orang tuanya. Ya. Maka alangkah baiknya kita introspeksi diri. Ya. Dan itu tidak menutup pintu bahwa anak pun mungkin juga punya kepribadian yang tidak baik. Tapi siapa yang dicontoh oleh anak kita kalau bukan pertama kali adalah orang tuanya, kemudian juga lingkungan yang ada di sekelilingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pertanyaan terakhir silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya dari Andi di Karangpucung Kroya. Mau tanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak perempuan berumur 2 tahun agar tidak penakut dan tidak cengeng serta gampang menangis? Tafadhol Ustaz. Anak usia 2 tahun. Ya, ini nangis itu wajar. Ya. Karena itu cara dia mengekspresikan. Kan masih sulit untuk ngomong. Ya, masih sulit untuk ngomong, untuk mengungkapkan isi hatinya masih sulit. Maka ekspresinya mengungkapkannya ketawa, terus apa? Nangis. Ya. Jadi ketika anak itu usia 2 tahun, kemudian dia nangis, itu masih wajar. Kecuali kalau nangisnya 24 jam kali 7 hari. Itu enggak wajar. Ya. Kemudian anak penakut, masih usia segitu. Ya, mungkin penakut apa di sini maksudnya? Penakut ketemu dengan orang lain misalnya. Maka berarti perlu untuk dibiasakan ketemu dengan selain bapak dan ibunya. Nah, jadi jangan langsung kita temukan dengan orang sekampung. Ya, itu prosesnya terlalu jomplang itu, terlalu tinggi. Jadi Anda temukan dengan pakdenya dulu, Anda temukan dengan budenya, ya, Anda temukan dengan mbahnya, mbah kakungnya, mbah pusnya. Pokoknya orang lain selain dari siapa? Bapak dan ibunya. Ya, nanti pelan-pelan setelah seperti itu kemudian temukan dengan tetangganya misalnya. Jadi proses ya. Jadi butuh proses. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.